Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Para hadirin yang kami muliakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan para talabah, terkhusus mereka para talabah kami yang sudah menikmati ataupun bersenang-senang dengan berkumpul keluarga dengan adanya ijazah hari liburan bertepatan dengan hari raya Idul Adha, yang semoga liburnya mereka tidak menjadikan kelalaian dalam hati-hati mereka untuk senantiasa membekali diri-diri mereka di dalam perjalanan ibadah kepada Allah dengan ilmu agama. Dan demikian pula terkhusus kepada anak-anak kami yang di hari-hari ini baru terhitung masuk dari kelas iadat, yang semoga atau kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Selamat datang dan kebahagiaan bagi antum, generasi-generasi penerus yang mudah-mudahan nantinya akan lebih baik daripada generasi sebelumnya, yang mudah-mudahan nantinya menjadi orang yang berbekal ilmu sebelum berucap dan beramal serta berdakwah di jalan Allah, yang semoga keberadaan antum di ma'had ini betul-betul mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada dengan talaqil ilm, mengambil ilmu dari sumber-sumber yang hendaknya kita ambil ilmu tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan pelajaran kita berkaitan pada kitab Manhajus Salikin, wa tawdihul fiqh fid din, yang merupakan salah satu karya tulis beliau al-allama Fadilatul Syekh Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Maka beliau setelah menjelaskan tentang salat-salat sunnah, di mana salat sunnah telah lewat bisa dikatakan terbagi menjadi dua, zawatul awqad dan zawatul asbab. Salat yang dikaitkan dengan waktu dan salat yang dikaitkan dengan sebab. Maka setelah itu beliau menerapkan bab awqatun nahyi, waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan salat. Qala rahimahullah pada poin yang ke-139. Wa awqatun nahyi 'anil nawafilil mutlaqah, dan waktu-waktu yang dilarang dari sholat-sholat sunnah yang sifatnya mutlaqah, tidak berkaitan dengan sebab. Di antaranya disebutkan di sini tiga waktu. Yang pertama, minal fajri ila antartafi asyamsu qida romhin, dari terbit fajar shadiq sampai dengan meninggi. Tadi dari fajar, yang dari sholat fajar sampai dengan meninggi matahari seukuran satu tombak, yakni dengan pandangan mata. Yang dimaui di sini adalah mimba di sholat di subuh, setelah sholat subuh sampai dengan matahari meninggi kurang lebih satu tombak dengan ukuran pandangan mata. Isnain yang kedua adalah barakallahu fikum min salatil asr ilal ghurub, dari setelah asar sampai dengan terbenam matahari. Dari setelah salat asar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian waktu yang ketiga adalah min qiyamis syamsi fi kabidis sama ila antazula, yani dimulai dari tegaknya matahari di tengah-tengah langit, yani yang disebut waktu zawal, mas matahari di ubun-ubun ini, ila antazula sampai dengan tergelincir, yang itu merupakan waktu zuhur. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau al-imam Sa'di rahimahullah di sini menerangkan tentang al-awqatul manhi, waktu-waktu yang dilarang. Maksudnya apa? Anis sholah, yakni manhiyu anis sholah, dilarang dari melakukan sholat yang berkaitan dengan waktu. Dan di sini beliau menyebutkan tiga waktu. Sebagian ulama menambahkan waktu yang lainnya. Disebutkan beliau yang pertama adalah anin nawafil mutlaqah, dilarang dari melakukan sholat sunnah mutlaqah. Maka ada taklik pada cetakan yang ada pada kami, menukilkan dari kitab Al-Mukhtarat. Karena terjadi khilaf dalam bab ini, maka dinukilkan dari kitab Mukhtarat yang merupakan pilihan Al-Imam Sa'di rahimahullah, Al-Mukhtaratul Jaliyah, dari perselisihan para ulama. Maka beliau menyebutkan anna zawatal asbab la nuhiya anha, sesungguhnya salat-salat yang sunnah yang berkaitan dengan sebab, semisal tahiyatul masjid, semisal adanya jenazah ataupun semisal yang lainnya, si istikharah. Nah, ini semua dikaitkan dengan sebab. Maka la nuhiya anha, tidak dilarang darinya. Katahiyatil masjid, seperti tahiyatul masjid. Kama law shalla tsumma dakhala al masjid wa hum yusalluna fi waqtin nahi. Sebagaimana seandainya seorang salat kemudian masuk masjid dalam keadaan mereka melakukan salat di waktu yang terlarang, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena zawatul asbab. Walidza qala huna, oleh karena itu beliau mengkaitkan di sini salat nawafil mutlaqah, yakni salat sunnah yang mutlaqah. Nah, barakallahu fikum. Di sana diterangkan fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang melaksanakan sholat sunnah zawatil asbab di waktu yang terlarang. Maka dinukilkan dari kitab beliau Syarhul Mumti, jilid keempat, halaman 179 sampai 181. Beliau menyebutkan al-qaulus sahih fi hadhil mas'alah, pendapat yang benar dalam permasalahan ini, apakah sholat zawatil asbab dilarang atau tidak. Anna ma lahu sababun yajuzu fi'luhu fi awqatin nahyi kulliha. Maka sesungguhnya sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, istikharah, naam, ini yajuzu fi'luha, boleh dilakukan fi awqatin nahyi kulliha, di waktu-waktu terlarang seluruhnya. At-tawilah wal qasirah, sama saja waktu tersebut panjang atau sholatnya panjang ataupun pendek. Lima yakti, alasannya sebagai berikut. Beliau menyebutkan empat alasan. Awalan yang pertama adalah anna umumahu mahfudun aylam yukhassas, wal umumul mahfud aqwa minal umumil makhsus. Naam, ini kaidah fikih. Bahwasanya keumuman salat zawatil asbab, apabila engkau mau masuk masjid, salatlah. Naam, yakni janganlah duduk hatta yarka' rak'atain, sampai dengan salat dua rakaat. Ini keumuman yang terpelihara, mahfud, karena ada sebab. Naam. Ailam yukhassas, tidak dikhususkan bagi keadaan orang tertentu, namun sekedar sebab dia masuk masjid. Maka dalam kaidah wal umumul mahfud, kaidah usul fiqh, faidah umum yang mahfud ini aqwa minal umumil makhsus, lebih kuat daripada yang sifatnya umum namun dikhususkan. Naam. Ini barakallahu fikum. Nanti kalau sudah belajar usul fikih itu akan lebih paham. Karena di sana ada umum yang sifatnya umum, ya umum. Semisal tidak dikaitkan dengan adanya yang terkait. Dalam kaidah semisal, yakni umum dari sisi nakirah fi siyakin nafi, atau menjuga alif lam istighraqiyah idza dakhala fil ismil jinsi zahir. Naam. Atau lafat kullu atau yang lainnya. Ini umum yang mahfud. Naam. Di sana ada yang sifatnya mutlak, umum namun mutlak. Naam. Kalau diwakili satu saja cukup. Tidak seterusnya. Naam. Ya, ini seperti misalnya kalau tadi nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Kalau nakirah fi siyaqil itsbat yufidul itlaq, itu juga umum. Nah, nanti dalam kaidah fikih. Nah, ini semisal kita katakan al-muslimun al-muslimul muhtaram, al-muslimu atau kullul muslim muhtaramun. Setiap muslim dimuliakan. Berarti siapapun orangnya ini mahfud semuanya. Semua muslim ini apa? Dimuliakan. Naam, dimuliakan. Naam. Ini karena apa? Ada lafaz kullu. Kullu muslimin muhtaramun. Naam. Umum yang mahfud semuanya muslim terjaga. Beda dengan nakirah fi siyaqi al-itsbat, seperti dikatakan akrim taliban, muliakanlah pelajar pencari ilmu agama. Nah, ini kalau diwakilkan, ini perintah muliakan pelajar. Kalau dia sudah memuliakan satu orang pelajar saja, maka gugur perintah untuk memuliakan yang lainnya. Nah, ini namanya umum mutlak, tidak terkait ini demikian. Nah, di sini keumuman zawatil asbab ini yang mahfud, kapan saja boleh. Nah, barakallahu fikum, tidak ada yang dikhususkan. Tsanian yang kedua, laisa hunaka farqun baina umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam falyusalliha idza dzakaraha. Di sana tidak ada perbedaan antara keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Apa itu? Yaitu tatkala beliau mengatakan man nama an salatin aw nasiya anha. Orang yang tertidur sehingga terlewatkan darinya sholat fardu atau terlupakan dari sholat fardu, maka fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukan sholat tersebut ketika mengingatnya, walaupun di waktu nahi. Naam, tidak dikhususkan waktu, adalah sholat fardu saja. Bahkan umum di sini fal yusalliha an sholatin, yaitu man nama an sholatin, yaitu barang siapa yang terlupakan an sholatin. Naam, dia itu di sini nakirah fi siyaq al nafyu ataupun isbat. Naam, maka di sini yufidul umum mutlak ataupun umum yang umum syumuli. Naam, demikian waqad ustudila bihi al jumhur, maka sungguh jumhur ulama telah berdalil dengannya. Wa qalu idza dakhala adukumul masjid fa la yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga salat dua rakaat. Ini dawatil asbab. Artinya tidak dikaitkan waktu di situ. Tidak ada perbedaan umum yang sifatnya hanya sekedar dikaitkan dengan kalau teringat dan kalau masuk masjid. Nah, ini sebab. Naam. Yang ketiga, annaha makrunatun bisabab. Zawatul asbab ini adalah digandengkan dengan sebab. Fayab'udu an yaqa'a fiha al-ishtibahu fi musyabahatil musyrikin. Maka sangat jauh kalau dikhawatirkan di sana adanya penyerupaan dengan orang-orang musyrikin yang mana mereka sengaja menyembah kepada syaitan. Naam. Ini barakallahu fikum. Rabi'an annahu fi ba'di al-fadil ahadits, datang dalam sebagian lafaz-lafaz hadis, la taharu bi salatikum tulu asyamsi wala ghurubiha. Janganlah kalian menunda-nunda, memilah-milah hingga akhirnya salatnya dilakukan ketika terbit matahari dan jangan pula ketika terbenamnya. Waladhi yusalli li sababin la yuqalu annahu mutaharrin. Orang yang sholatnya karena semata-mata sebab, tidaklah dikatakan dia itu memilih-milih waktu. Bal yuqal sholla li sabab. Namun dikatakannya dia sholat apapun dengan sebab, bukan dengan karena pilihan waktu. Naam. Hadzal qaul huwa tarjihu Sa'di wa Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Maka ucapan ini juga merupakan yang dirajikan oleh beliau Imam Sa'di dan Imam Ibnu Baz rahimahumallahu jami'an. Naam barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dari sini salat dawatil asbab tidaklah dilarang di waktu-waktu nahi. Kapan waktu nahi tersebut? Disebutkan beliau di sini tiga waktu. Minal fajri ila an tartafi'a syamsu qaida rumhin. Dari fajar sampai dengan meninggi matahari seukuran satu tombak menurut pandangan mata. Ada taklik di bawah. Rajaha syekhu, beliau Imam Musa di merajihkan anan nahya yata'allaqu bi salatil fajri la bi tulu'il fajar. Yani larangan ini berkaitan dengan pelaksanaan salat fajar, bukan terbitnya fajar. Min yakni minal fajri, bukan dari terbit fajarnya, namun dari setelah salat fajar, salat subuh. Kama huwa sharihul hadis alladhi fi Muslim. Sebagaimana itu yakni ketegasan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata ba'dal fajri hatta tartafi asyamsu. Tidak ada salat setelah salat fajar. Nah, la salata ba'dal fajri, yakni maksudnya setelah salat fajar. Naam. Sehingga matahari dan wala salata ba'dal asr. Naam, tidak ada salat setelah asr. Naam, hatta taghruba, sampai dengan terbenam matahari, yaitu salat asr. Naam. Fa inna nahya fiha yata'allaqu bi salatiha, maka larangan tersebut adalah dengan salat, yaitu berkaitan larangannya setelah salatnya. La bi waqtiha, bukan dengan waktunya. Bukan dengan waktunya, karena waktu asar sampai terbenam matahari panjang. Orang barangkali dia terlupakan, teringat belum salat fardu di waktu yang sudah mepet dan seterusnya. Nah, ini berarti boleh dilakukan. Ini barakallahu fikum. Ini keterangan beliau rahimahullahu taala yang ada dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Naam. Maka di sini ikhwani fillah rahimakumullah, untuk memahamkan kita, maka barakallahu fikum, waktu-waktu yang terlarang untuk salat ini adalah diterangkan para ulama, hunaka awqatun nahyi anis shalah. Naam, yakni salat tatawwu fiha. Di sana ada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya. Illa ma ustusnia, kecuali apa yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan antaranya apa? Sholat dawatil asbab. Ini boleh dilakukan. Nah, maka barakallahu fikum. Wahiyya awqatun khamsah. Oleh para ulama diterangkan, kalau mau dikumpulkan hakikatnya, waktu yang terlarang itu ada lima. Yang datang dalam hadis tiga. Namun kalau mau dikumpulkan semuanya itu ada lima. Yang pertama, min ba'di sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Ini rinciannya, yaitu dari sholat subuh sampai terbit matahari. Naam, Rasul mengatakan la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam lafaz Imam Muslim disebutkan tidak ada salat ba'da salatil fajri, setelah salat fajar, hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbit matahari. Ini waktu yang pertama. Naam. Waktu yang kedua, yakni setelah terbit. Bolehkah ketika matahari terbit? Kita lihat waktu terbit matahari. Naam. Oh, terbit matahari taruhlah jam 5:30. Apakah boleh langsung sholat? Jawabannya belum. Dirinci, sampai dengan meninggi satu tombak. Satu tombak sih berarti ya, satu tombak dalam pandangan mata berarti kira-kira satu tombak. Nah, itu dalam pandangan mata. Nah, ini barakallahu fikum. Min tulu'i syamsi, yang kedua, hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ain. Yaitu setelah terbit matahari sampai meninggi kadar satu tombak dalam pandangan mata. Wa huwa qadru mitrin takriban, yaitu kurang lebih 1 meter dari terbitnya, meninggi 1 meter. Naam, wa yuqaddaru bil waqt, kalau diukur dengan waktu bihawali rubu' sa'ah au sulusuha, yaitu sekitar seperempat atau sepertiga jam, berarti 15 atau sampai dengan 20 menit. Taruhlah kalau misalnya dalam perkiraan terbit matahari tengah 6, berarti mulai sholat tambah 15 menit atau tambah 20 menit. Nah, kan ada. Kalau dalam perkiraan waktu, waktu terbit matahari, waktu subuh, waktu sholat dan seterusnya, ini ada waktu terbit matahari, berarti ditambah seperempat atau jam atau 20 menit. Faida irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin, apabila telah meninggi matahari setelah terbitnya sekitar satu tombak, yaitu sedalam pandangan mata kurang lebih satu meter, faqad intaha waktu nahi, maka sungguh telah selesai waktu nahi tersebut, waktu larangan. Berdasarkan hadis Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 8326, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shalli sholata subhi, tsumma aksir 'anis sholati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a." Naam. Salatlah kalian salat subuh. Kemudian aksir, tahanlah engkau dari salat sehingga matahari terbit meninggi kurang lebih satu tombak. Naam. Demikian pula datang dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, yang di sana Rasulullah sallallahu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pula di nomor hadis 831. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salas sa'atin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam," kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, "salas sa'at, tiga waktu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalliya fihin." Dahulu Nabi melarang kami untuk melakukan sholat dalam tiga waktu tersebut, wa naqburu fihinna mautana, dan untuk kami menguburkan jenazah-jenazah yang mati di antara kita. Kapan? Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a, tatkala matahari terbit sehingga meninggi. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tazul, yaitu tatkala matahari pas berada di tengah-tengah langit, nah, di waktu zuhur sampai dengan tergelincir. Kemudian yang ketiga, wahina tatad wahina tatadayyafa lil ghurub hatta taghruba, yani barakallahu fikum, ketika matahari sudah mulai condong ke barat, menguning, kemudian condong ke barat mendekati terbenam. Naam. Maka di sini dilarang untuk melakukan salat. Naam. Yani sehingga di sini salat tersebut dilarang, yakni ketika matahari terbit sampai dengan meninggi satu tombak dalam pandangan mata. Waktu yang ketiga adalah hina qiyam qa'imah dhahirah hatta tazula syamsu ila jihatil ghurub, yaitu tatkala matahari, kalau dalam sini yakni min qiyamis syamsi fi kabidis sama, ketika matahari pas di tengah-tengah langit, di tengah-tengah langit pas di ubun-ubun manusia. Naam. Maka di sini dilarang dari melakukan sholat sampai kapan? Sampai dengan matahari tergelincir. Juga kurang lebih sama, sekitar seperempat atau dua, seperempat jam atau 20 menit setelah itu. Nah, waktu yang keempat, min sholatil asri ila ghurubi syamsi, yaitu setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Nah, sholat asar sampai dengan terbenam matahari berdasarkan hadis yang telah lalu. Waktu yang kelima, yakni ini rincian dari waktu asarnya, yaitu idza syuri'at, idza syara'at fil ghurub hatta taghiba kama taqaddama fil hadis, yaitu kalau sudah mulai mau terbenam sampai dengan terhilangnya atau terbenamnya matahari. Nah, ini barakallahu fiik, kalau tadi setelah asar, setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Kalau ini ke apa lebih spesifik, yakni setelah apa? Setelah menjelang ghurub di sini, yaitu ketika mulai mau terbenam, memerah warnanya, ya, menguning, mulai kesana, nah mulai makruh untuk sholat, kemudian mulai merona merah sampai dengan terbenam, maka di sini ini dilarang. Naam, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Sehingga dari lima waktu ini, kalau mau diringkas, hakikatnya tiga waktu. Dari sholat fajar sampai dengan matahari meninggi, satu tombak. Yang ini rinciannya dua, dari sholat fajar sampai terbit matahari, dari terbit matahari sampai dengan meninggi satu tombak. Ini yang satu pertama dibagi dua, bisa dijadikan satu. Yang kedua sepakat, yakni setelah matahari pas di ubun. Yang ketiga adalah dari sholat asar sampai terbenam matahari. Yang ini dibagi dua rinciannya. Dari sholat asar sampai dengan matahari mulai menguning menjelang ghurub, menjelang terbenam matahari. Dan kemudian yang paling dahsyatnya ketika matahari sudah mulai merona merah, mulai tenggelam sampai dengan tenggelam mataharinya. Nah ini dilarang. Nah, secara nas hadis itu dilarang. Namun manusia kadangkala ingin mencari hikmah, mencari illah, alasannya apa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilamu rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintah atau melarang kita dari sesuatu, melainkan pasti terdapat padanya hikmah. Hanya saja hikmah tersebut kadangkala bisa diketahui, kadangkala tidak. Yang tidak bisa diketahui dikatakan hikmahnya ta'abudiyah, kita sekedar melaksanakan perintah Allah sebagai wujud ibadah, penghambaan. Kita meninggalkan larangan Allah, hikmahnya apa? Ya intinya saya meninggalkan larangan Allah sebagai wujud penghambaan. Yang diketahui pun demikian, harus teriringi padanya supaya mendapatkan nilai ibadah, wujud penghambaan kepada Allah. Nah ini barakallahu fikum. Hanya saja dikala hikmah akal kita tidak bisa menjangkau, maka kita katakan hikmahnya ta'abbudiyah. Nah, di dalam hadis ini kenapa dilarang? Hikmah larangan dari sholat di waktu-waktu ini diterangkan para ulama. Faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal kurfar ya'buduna syamsa inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Dikarenakan orang-orang kafir yang mereka penyembah matahari, ini beribadah kepada matahari ketika terbitnya dan ketika terbenamnya. Nah, sehingga inilah peribadatan mereka. Fatakunu sholatul muslim fitil kal awqat fiha musyabahatun lahum. Nah, maka jadilah sholatnya seorang muslim di waktu-waktu tersebut, ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, maka terdapat musyabahah, yakni tasyabuh, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu dilarang. Sebagaimana disebutkan alasan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr ibn Abasyah. Nah, beliau mengatakan fa innaha aysyamsu tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan. Kenapa dilarang ketika terbit matahari? Dikarenakan matahari itu terbit ketika itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kufar, maka ketika itu bersujudlah kepada matahari orang-orang kafir. Fa inna taghrubu hina taghrubu baina qarnay syaitan, demikian pula terbenamnya, terbenam di antara dua tanduk syaitan, wahina idzin yasjudul hal kufar, maka ketika itu bersujud kepada matahari orang-orang kafir. Ini dilarang. Naam, barakallahu fikum. Ini apa namanya? Yani ketika terbit dan ketika terbenam, alasan yang disebutkan Nabi. Lah terus ketika yang ke tengah tadi, ketika pas di ubun-ubun, apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan pula di dalam Sahih Muslim, nah, riwayat mengenai waktu pas di ubun-ubun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ilahnya, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Naam. Maka ketika itu sedang dipanaskannya jahannam. Naam. Maka di sini tidak boleh kita melakukan salat, salat sunnah yang sifatnya mutlaqah, bukan dawatil asbab di waktu-waktu tersebut. Naam. Dan di sana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, illa mastusniya, kecuali sholat yang dikecualikan. Apa saja itu? Disebutkan para ulama, fala tajuzu sholatu tatawu fi hadhil awqat illa ma warada dalil bistisnaihi. Maka tidak boleh melakukan sholat sunnah di waktu-waktu ini kecuali apa yang telah datang dalil mengecualikan hal tersebut. Seperti apa? Karokate tawaf, dua rakaat tawaf. Nah, dua rakaat tawaf yang haji atau umroh setelah tawaf, atau mereka yang ada di Mekah, tawaf sunnah mengelilingi Ka'bah 7 kali disunahkan setelah itu sholat 2 rakaat. Loh ini waktu. Barakallahu fikum. Kata demikian pula sholat sunnah, yani ba'da qudumihi minas safar, ketika dia pulang dari safar. Misalnya nanti orang yang haji pada pulang, kemudian mau sholat di masjid yang terdekat, sholat sunnah setelah safar 2 rakaat, maka boleh. Di waktu nahi pun sekalipun itu boleh. Kenapa? Karena waktunya waktu sholatnya sholat dawatil asbab, bukan sholat yang dawatil awqat ataupun mutlaqah. Naam. Wa kadza qada'u sunnatil fajr ba'da sholatil fajri. Demikian pula mengqada sunnah fajar setelah sholat fajar. Nah ini sunnah fajar ya, sholat sunnah fajar penting, terutama para tulab dibiasakan di sini. Antum tidak memiliki kesibukan pagi, nah, antum waktunya luas. Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya sholat fajar. Beliau sangat menganjurkan dan beliau menjaga dengan perbuatan. Beliau mengatakan sholatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah sebelum subuh, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba anak-anak TM diperhatikan ya. Salat sunnah, salat rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh yang disebut salat fajar atau salat qabliyah subuh. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, antum punya penghalang tidak kira-kira? Hah? Harus menyiapkan dagangan tidak? Hah? Kalau orang tua menyiapkan dagangan, yang kerjanya pagi punya dagangan, atau menyiapkan sesuatu yang harus dikerjakan kasik? Oh tidak ada ya. Nah ini apa yang menyebabkan terlambat? Nah itu yang dicari. Oh sebabnya tidurnya terlalu larut. Nah jangan tidur terlalu larut. Nah, sudah diatur di pondok jam sekian tidur, maka sudah tidur. Jangan membuat gaduh, jangan membuat mudarat orang lain. Nah, la dharar wala dirar. Jangan dia memudaratkan dirinya sendiri sehingga terlambat sholat subuh atau sholat fajar. Jangan dirar menjadikan orang lain ikut mendapatkan mudarat dengan perbuatan antum yang tidak baik. Nah, Davi. Nah, coba ini anak-anak TM kalau taklim ya, tolong ustadznya jangan mengulang-ulang ya. Antum diam, antum diam, antum masuk radio, masuk dunia ini ya. Ya, kalau kita panggil fulan, fulan, fulan, seantero dunia mendengarkan, oh fulan, santri ini namanya ini diingat. Dia kalau taklim cerita. Sudah, waduh, sudah ya. Sudah ya. Dia kalau taklim, makanya kita kadang jarang memanggil. Ya. Coba antum biasakan melatih adab. Kalau taklim biasakan duduk tenang, memegang buku, mencatat yang mampu dicatat. Nah, memperhatikan, karena itu termasuk diantara adab untuk menjadikan ilmu antum barokah nanti. Barokallahu fiik. Salat sunah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga. Man, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ta'ahada Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min raqatil fajr." Rasulullah tidak pernah menjaga salat-salat sunah begitu dahsyatnya dalam menjaga daripada salat dua rakaat sebelum subuh. Naam. Sehingga di sini dibolehkan untuk mengqadha salat fajar setelah salat fajar. Naam. Salat sunah fajar setelah salat fajar ternyata terluputkan. Sekali dua kali wajar. Namun seandainya antum tiap hari, nah ini khawatir menjadi muhdats kecuali menjadi sesuatu kebid'ahan. Karena asalnya sebelum subuh. Kenapa antum setiap hari? Oh kan boleh Ustaz mengqadha. Ya kenapa antum setiap hari? Oh saya terlambat terus. Buang sebab terlambat. Nah, apa sebab terlambatnya? Oh karena tidurnya terlalu larut misalnya. Apa sebab terlambatnya? Oh karena bangunnya terlambat. Nah ini berarti buang yang seperti ini. Nah, sehingga akhirnya dia bisa mengqadha sholatnya kalau memang suatu ketika terlambat karena sebab sakit dan sebagainya, sebagai misal. Nah, wa qadha sunnati dzuhri ba'dal asr, dan mengqadha sholat duhur, sholat sunnah duhur setelah asr. Ini datang riwayat demikian. Wala siyama idza jama'a dzuhri mal asr, lebih-lebih kalau dia menjamak antara sholat duhur dan sholat asar. Wa kadzalika filu dawatil asbab minas sholawat, demikian pula apabila dia melakukan sholat-sholat yang dikaitkan dengan sebab. Semisal apa? Sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tawaf, sholat setelah wudu, naam, sholat kusuf, dan demikian pula sholat-sholat yang lainnya karena sebab, termasuk padanya orang yang terluputkan dari sholat yang fardu. Naam, maka dia lakukan tatkala dia ingat dengan secepatnya. Dan itu khilaf para ulama. Khilaf para ulama, apakah dilakukan di waktu nahi atau menunggu masuk waktu maghrib. Naam, terjadi khilaf di sana sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Jabir radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang mudah kita bacakan pada antum semuanya terkait dengan sholat-sholat atau waktu-waktu yang dilarang dari sholat. Dan insya Allah kita akan masuk pada sholat jamaah dan imamah dalam bab berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala ala walamiswab wa sallallahu muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.